anku, rambutku dicukur kuncung, katokku soko karung kantung, klambiku warisane mbah kakung, sarapanku sambal korek seko jagung, kosokan watu ning kali nyemplung ning kedung, jam manis turung usum sabun, andokku mung cukup andok sarung, dolananku montor cilik soko lempung. Pes kuntul paris, rekasane saiki wis. Pes holo pes kuntul paris, kekereke mbok dangu wis. Potong iki cerita saka wong tuwa.